mulai keselama laki orang tempek nyanyi mulu wanita mana pasti katahan babila suami ringankan kau siksa aku kau cerai aku setelah kau punya istri baru lakinya dengan kagak jadi masak habis kompor tenaga jati kau bakal pakai selawat enak jadi adem mau ngapain aja selawat dan sama laki pakai selawat kok enak bahkan gak boleh kesel malu dari mana ayo kita datang tapi sebelum datang selawatan dulu begitu lakinya namanya Ahmad ditunjuk aja matanya Ahmad ya Habibi Ahmad Ahmad ya Habibi ya Habibi salam alaika salam alaika lakinya balas memang bininya namanya Rodia Rodia ya dawalaya orangnya terubah tadinya enak jadi kagak ribut jadi kagak berantem bang jadi Roma Marawis sama baca selama makanya ulama dulu pada cerdas bang makanya pengarang rawi di rawi sering kita baca tuh nahnu jironum bidan aromi aromil ihsani wal ada di rawi tahu artinya jadi pokoknya bisa jadi pengarang rawi udah ngomong kami ini yang ngarang rawi benar-benar tetangganya Masjidil Haram. Nah, numin kau bahkan kami tinggalnya di situ. Wabihim min khawfihim aminu dari sebelum aman Makkah sampai aman Makkah. Berarti yang ngarang ini rawi benar-benar temannya Nabi. Mulih dari dulu gak ada. Mulih jadi bukan yang bin'ah justru yang bin'ah itu ulang tahun itu bin'ah itu ulang tahun kerja orang stres emang ketahuan lilin mau ditiup dinyalain dulu habis dinyalain jatiup permati itu lilin ide pakai nyanyi panjang umur lalu mati panjang umur emak kita ngomong kita bang kalau pakai ulang tahun umurnya panjang sampai sekarang bener bu. Iya, orang sekarang belagu beli kue tart, taruh keliling nyanyi Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, ah, to you ulang tahun. Luar biasa, emak kita tuh. Kayaknya ulama dulu pak, makanya di rawi itu sering kita baca, bang. Kita buka lembaran rawi pertama tuh ada assalamu alaikum Zainab assalamu alaikum askal asnia adakah di rawi Rasul dikatakan Zainal Anbiya penghias para nabi kenapa Rasulullah dikatakan penghias para nabi pertama Rasulullah itu pak sebelum lahir ceritanya udah ada duluan. Nabinya belum ada, ceritanya udah ada. Dan tadi dibaca pakai Amir itu dalam Maulid Iba. Anabaini yasanan ka'bil akbar. Qala 'allamani abi tawrata illa shifran wahidan. Kana yakhtimuhu wa yudkhilu sunduq. Falamma mata abi fatatu. Wa idha fihi nabiyun yakhruju akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ada di rawi ada? Tahu artinya? Nah, dengerin Bu, diam-diam nih. Itu batu jangan bawa main. Wah, bocok kalau teman. Terus next makan. Habis sudah. Habis. Sampah doang ya. Gak dapat besek. Win. Kayak jangan pada bercanda, jangan pada dengerin aja. Ini kan main sampai mau lagi, heh. Heh. Ngomong mulu, ngapa ini? Lu ngomongin gua. Ya diam, oke? Diam, keren. Ini ceramah begini, boro-boro untungin balik modal juga kaget. Jadi orang baru ngiatin ke saya, jadi ngiatin gue cowok jalan itu pan. Jadi kalau saya. Dulu pan sebelum Nabi lahir ada yang namanya Yasar, Yasari ahli Taurat. Kitab Taurat dia hafal semua, sehingga diajarkan kepada anaknya yang namanya si Anto. Ini kalau bahasa kita begini nih, toh lu pelajari nih Kitab Taurat sampai khatam total. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar jangan lu pelajari. Apa ini? Wa yudkhiluhu sunduq, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata mak, kalau kata bapaknya simpan, kalau kata bapaknya jangan, anak dulu dengar kata. Maka orang dulu tuh bocah dulu, kalau dilihatin diprototin sama emak sama bapaknya takut. Bocah sekarang jangankan kita omelin, ya enggak kita prototin, kita omelin, teguh banget bapaknya jelongok. Maka lu bapak, maka lu bapak. Mana dalam banget ngurang bapaknya. Anak dulu dengar kata mang, kalau kata bapaknya jangan. Falamma mata abi fatatuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, Yasar meninggal, kotak dibuka sama anaknya. Ternyata yang selembar itu di dalam Kitab Taurat tertulis bakalan datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama kagak meleset kata nancar. Prediksinya tepat. Kalau kita prediksi kita kurang tepat. Bapak-bapak mampu aja. Bininya bunting 9 bulan, ngomong sama siapa aja. Lu lihat bini gua nih. Entah kalau beranak anaknya, pasti anak gua putih bersih kulitnya. Emak bapaknya kulitnya putih. Pas keluar lutungnya. Prediksinya meleset. Kalau ngomong enak benar ya bang. Prediksinya salah. Lu lihat ini, ntar pilkada nomor 2 pasti menang Ahok Jarot. Lah belum tentu. Sekarang kita sumpahin Ahok biar mati. Kalau mati kan tetap ngikut pilkada. Ya bang ya, amin. Takutkan sama Ahok. Gua aja yang kurus kecil berani. Tapi lah orang banyak begini. Kalau diambilain, kalau dikakatain, ngomongin, ya.

kali itu ganti tempat tidur gua. Lu yang mau dibunuh tadi. Gua lu ganti aja tempat tidur sini ya. Dan jangan saya Rasul. Lah Abu Bakar aja yang duaan. Nah. Ini jawaban anak pintar. Beda dengan orang muda yang soleh. Ya hari yang muda-muda siap gantiin yang tua. Musola cakep di sini anak muda bagi tugas yang ada anak muda. Bagi aki pinggir lu yang ada ki. Mama pakai aki doanya tak terakhir. Begitu. Ya kadang-kadang ada aki-aki. Musola cakep kompong ngempos. Mana ada subuh. Antongan. Tetangga musola ngomong ke bos apa tuh pak? Bener bang, adat tuh yang namanya nyebut ayah ala sholat, ayah ala kepala, gigi atas gigi bawah perlu ketemu. Kalau gak ada giginya belum pernah mati. Ayah ala calah. Ayah ala calah. Kacau. Banyak partainya juga ada kacapan. Tokoh pemuda. Yang kelima siapa yang terkenal? Ada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Siapa itu? Istri Rasulullah sendiri yang berjuang lahir batin, hartanya, jiwa raganya dihibahkan semuanya, diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perjuangan. Insyaallah kampung kita kalau ada lima jari, ada pejabatnya, ada orang kayanya, ulamanya, anak mudanya, dan kaum perempuannya bersatu kompak. Hati-hati ada kelemahan di antara kita yang namanya kelingking bang, suit ketemu sama jempol. Anak-anak juga tahu pasti yang kalah jempol. Klinking suit ketemu sama jempol, yang kalah pasti jempol. Jempol pejabat, klinking perempuan. Jabatan kadang-kadang sering duduk sama perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara digoda perempuan. Nabi Adam makan buah kuli di surga, siapa yang dorong-dorong? Klinking. Aceh Fitri berhenti jadi Bupati Garut gara-gara Agim jarang ceramah di TV gara-gara klingking. Klingking pengaruhnya luar biasa, hati-hati. Cuman klingking sweet ketemu sama tunjuk kalah klingking, kalah klingking, klingking kalah tunjuk. Tunjuk tadi orang kaya, oh klingking kalah sama tunjuk. Makanya perempuan asal niat duit udah tekok aja gede kan. Perempuan, jangan kan duit, baunya duit aja tahu. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, masih ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Udah kita umpetin di kitab masih ketahuan aja. Duit apa nih di kitab? Duit sial, kata kita. Kok duit sial ini udah, udah umpetin masih ketahuan apa itu? Rapiwan kita umpet secara awal. Makanya ada. Makanya begitu kita kebersamaan, kekompakan umat Islam harus bersatu. Musola cakep isi. Biarin orang dulu-dulu yang kemusola, jangan dikata apa-apa. Orang dulu belajar sembahyang lambat-lambat dikit kagak jadi soal. Johor setengah tiga boleh. Asar setengah enam tanjat terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam enam tanjat terus. Besok baru gagalin pelan-pelan. Rasulullah dakwah pakai akhlak pak, enggak sekaligus. Benar? Ketika Rasulullah dakwah di Thaif, dilemparkan batu berdarah kening Rasulullah, kaki Rasulullah berdarah. Datang malaikat Jibril nawarin, "Hei Muhammad, kafir Quraisy sudah kurang ajar. Ini ada gunung Jabal Uhud, aku lempar ini kepada mereka orang kafir. Bagaimana menurut kamu Muhammad?" Kata Rasulullah, "Jangan Jibril. Jangan tahan. Jangan dibalik, jangan. Saya ini dakwah jangka panjang Jibril. Kalau memang bapaknya kagak mau beriman, saya tungguin nanti anaknya." Nih Rasulullah. Kata Jibril, "Bapak, anak sama aja Muhammad. Anak bagaimana bapak? Kalau bapaknya kalau anak kampret. Bapaknya nyolok, anaknya nyopet. Oh, kalau mungkin beriman anaknya, bapaknya begitu Muhammad." Apa jawab Rasulullah? "Jibril, kalau memang anaknya gak mau beriman juga, saya tungguin cucunya." Nih Rasulullah.